Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan hukum-hukum seputar berkurban yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallif tentang pembahasan yang pertama, pengertian udhiyah, hukumnya dan dalil-dalil syariatkannya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Qala al-mu'allifuna hafidhahumullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan kedua, ma tajuzul udhiyatu bih, hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. La tasihul udhiyatu illa an takuna min, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban kecuali harus dari hewan-hewan yang berikut ini, dari hewan ternak. Yang pertama al-ibil, harus dari unta. Yang pertama unta. Yang kedua al-baqar, sapi. Sapi sejenis dengan sapi, jamus, kerbau. Ini diterangkan oleh para ulama, sejenis sapi bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang ketiga al-ghanam, wa minhul ma'iz, kambing, kambing domba. Termasuk juga ma'iz, kambing kacangan. Kambing domba yang biasanya ekornya besar, banyak lemaknya. Kambing kacangan ekornya kecil, sedikit lemaknya. Ini tiga jenis hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, hewan ternak. Tiga jenis, unta, sapi dan kambing. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Bagi setiap umat kami jadikan bagi mereka waktu untuk menyembelih hewan kurban. Setiap umat kami jadikan, syariatkan bagi mereka waktu untuk menyembelih hewan kurban, agar mereka menyebut, mengingat nama Allah atas rezeki Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, rezeki hewan ternak. Syaitnya di sini mim bahi matil an'am, dari hewan ternak. Wal an'amu la takhruju an hadhil asnafi thalatha, dan yang namanya hewan ternak tidak keluar dari tiga jenis ini. Al-an'am itu tidak lepas, tidak keluar dari tiga jenis hewan ini. Unta, sapi dan kambing. Wa li'annahu lam yunqal 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa la 'an ahli min as-sahabah at-tadhhiyatu bighairiha. Karena tidak pernah dinukilkan dalam hadis yang sahih, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari seorang pun sahabat berkurban dengan selain hewan ternak. Misalnya berkurban dengan ayam, berkurban dengan kelinci, rusa dan yang lainnya, tidak ada. Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi ataupun sahabat berkurban dengan selain hewan ternak, tiga jenis yang telah disebutkan. Menunjukkan di antara syarat sahnya hewan kurban harus dari jenis hewan ternak yang tiga. Apakah itu dari unta, sapi, atau kambing. Wa tujzi asyatu fil udhiyah 'anil wahidi wa ahli baitih. Mencukupi, sah satu ekor kambing dalam berkurban untuk satu orang dengan keluarganya. Ini disyariatkan dalam pahala, bisa untuk dia laki-laki, suami, dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Diniatkan pahala berkurbannya untuk dia dan keluarganya. Satu ekor kambing sama dengan 1/7 sapi. Setara dengan 1/7 sapi atau 1/7 unta, bisa diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya. Berapapun jumlah keluarganya. Mereka satu rumah. Dapurnya sama, tempat makannya sama, semua. Yang memberi nafkah satu. Walaupun misalnya anaknya 20, anaknya 50, diniatkan pahala untuk mereka semuanya, boleh. Adapun dalam hal kepemilikan, ya hanya untuk satu orang. Satu ekor kambing atau 1/7 sapi dalam hal kepemilikan hewan kurban hanya boleh untuk satu orang, tidak boleh lebih dari satu orang. Adapun diniatkan dalam, diikutkan dalam pahalanya, boleh untuk dia dan keluarganya. Fa fi hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyah an wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, mereka makan dan mensedekahkan sebagiannya, menghadiahkan atau mensedekahkan sebagiannya. Ini disyariatkan bagi orang yang berkurban untuk makan dari hewan kurbannya. Ada anggapan sebagian orang yang berkurban tidak boleh makan dari hewan kurbannya, beranggapan karena itu sebagai kendaraan dia nanti di hari kiamat. Kalau dimakan nanti kendaraannya berkurang. Ini tidak benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Makanlah dari hewan kurban kalian dan sedekahkan makan, berikan makan juga sebagiannya kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Ya, sebagian dimakan, sebagian lagi disedekahkan atau dihadiahkan. Yang tidak boleh dimakan itu dam jabron. Yang tidak boleh dimakan bagi pemilik hewan kurban itu dam jabron. Orang yang berhaji melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram, menggantinya dengan dam berkurban. Nah, itu enggak boleh dia makan, harus disedekahkan semuanya. Bagi yang berhaji melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram, pelanggaran dalam hajinya, dan menggantinya dengan dam menyembelih hewan kurban, nah itu harus disedekahkan semuanya. Tidak boleh dia makan darinya. Adapun ini udhiyah, hewan kurban bagi yang tidak berhaji, maka disyariatkan makan darinya. Fayakulun yut'imun, mereka makan dan memberikan makan, mensedekahkan atau menghadiahkan sebagiannya kepada yang membutuhkannya. Wa yajuzu tadhiyatu bil ba'ir wal baqarah wahid an sab'ah. Dan boleh juga berkurban dengan unta dan sapi, satu unta atau satu sapi untuk 7 orang berserikat. Nah, boleh berserikat berkurban satu ekor sapi untuk 7 orang, satu ekor unta untuk 7 orang. Nah, ini maksimalnya, paling banyaknya. Berserikatnya hanya sampai 7. Tidak boleh lebih dari 7. Misalnya harga sapi misalnya 14 juta. Misalnya harga sapi 14 juta. 7 orang berserikat masing-masing 2 juta. Nah, membeli sapi tersebut untuk berkurban. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Misalnya satu pondok berserikat semuanya. Misalnya 100 orang. Berserikat patungan 100 ribu. Uangnya nanti dibelikan kambing atau dibelikan seperti 7 sapi misalnya. Ini tidak sah. Tidak sah sebagai hewan kurban. Ya, sedekah biasa. Kalau hewan kurban, sapi atau unta, maksimalnya berserikat hanya sampai 7 orang. Kalau kurang dari 7 orang, bagaimana? Misalnya hanya 3 orang berserikat pada seekor sapi, 4 orang atau 5 orang, menunggu teman-teman yang berserikat, enggak ada, hanya 5 orang yang berserikat, enggak ada tambahannya, hanya 5 orang berserikat pada seekor sapi, boleh. Dari segi boleh, boleh. Yang tidak boleh itu kalau lebih dari 7 orang. Kalau kurang dari 7 orang, boleh, lebih bagus. Kalau bisa sendiri seekor sapi, lebih bagus lagi, lebih afdal. لحديث جابر رضي الله عنه برسالة حديث جابر رضي الله عنه Qal, kata beliau, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-Badana 'an sab'ah wal Baqarah 'an sab'ah." Kami menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, nah, satu unta untuk 7 orang, satu sapi untuk 7 orang. Nah, ini hadi. Sembelian hadi yang dihadiahkan ke haram, ke Mekah, nah, dan dikiaskan dengan udhiyah, nah, dikiaskan dengan udhiyah, hewan kurban bagi yang tidak berhaji, nah, sama, yaitu satu sapi maksimalnya bisa untuk 7 orang, satu unta untuk 7 orang. Yang paling afdolnya yang mana? Ini ada khilaf dengan para ulama, pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Yang paling afdol adalah satu ekor unta sendiri. Yang paling afdol. Berikutnya satu ekor sapi sendiri. Berikutnya lagi satu ekor kambing. Berikutnya lagi 1/7 unta atau 1/7 sapi. Ini urutan afdoliyahnya, yang paling afdolnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika belum menerangkan keutamaan seorang yang bersegera ke masjid di hari Jumat, "Faman raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah." Barang siapa datang ke masjid pada waktu yang pertama, yang paling awal, maka seperti berkurban dengan seekor unta, yang paling afdolnya. Barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, yang berikutnya, "Faka'annama qarraba baqarah," seperti berkurban dengan seekor sapi. Hadits ini menunjukkan bahwa yang paling afdol ketika berkurban, urutannya yang pertama adalah satu ekor unta sendiri, kemudian satu ekor sapi sendiri, kemudian satu ekor kambing, kemudian 1/7 unta atau 1/7 sapi. Nah, apakah boleh menyembelih berkurban lebih dari satu ekor kambing, nah, lebih dari satu ekor sapi atau lebih dari satu ekor unta, nah, misalnya Allah berikan kepadanya kelebihan rizki, nah, ia ingin membantu saudara-saudaranya, tetangganya, teman-temannya yang membutuhkan, bersedekah daging kurban kepada mereka. Nah, berkurban lebih dari satu ekor kambing ini diperbolehkan, pendapat yang kuat. Yang penting dia ikhlas, bukan tujuannya berbangga-bangga, riya. Nah, ikhlas, nah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk membantu saudaranya, boleh berkurban lebih dari satu ekor kambing. Satu ekor kambing, 1/7 sapi, 1/7 unta, ini minimalnya yang paling sedikit. Nah, yang paling rendahnya, yang paling minimalnya. Satu ekor kambing, 1/7 sapi, 1/7 unta. Adapun lebih dari itu, nah, semakin banyak manfaatnya dengan ikhlas, insya Allah semakin besar juga pahalanya. Nah, karena berkurban dengan satu ekor unta setara dengan 7 kambing. Nah, berkurban dengan satu ekor sapi itu juga setara dengan 7 kambing. Demikian juga Rasulullah pada haji wada', nah, beliau membawa hadi sembelihan 100 unta. Nah, membawa sembelihan 100 unta. Nah, padahal orang yang berhaji, haji qiran, haji tamattu, ketika itu haji qiran, tidak diwajibkan berkurban dan syukur. Syukran, bentuk kesyukuran kepada Allah, bisa menggabungkan antara haji dan umrah sekali safar, diwajibkan berkurban. Itu minimalnya sudah sah dengan seekor kambing atau sepertujuh sapi atau sepertujuh unta, itu sudah cukup untuk menyempurnakan hajinya. Bagi yang tidak mampu, diperintahkan mengganti dengan puasa 10 hari. Orang yang berhaji qiran atau tamattu diwajibkan menyembelih haji minimalnya 1 ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta, itu sudah sah. Namun ketika itu Rasulullah menyembelih berapa? 100 unta. Dan banyak dari hukum-hukum udhiyah itu dikiaskan dengan hukum haji. Hukum sembelihan yang dihadiahkan ke haram. Ini juga di antara dalil menunjukkan bolehnya menyembelih lebih dari 1 kambing. Yang terpenting apa? Tidak riya, tidak berbangga-bangga dengannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dan juga untuk membantu saudaranya, bersedekah kepada mereka dengan daging kurban tersebut. Adapun jika niatnya untuk sombong, berbangga-bangga, riya, ingin disanjung, dipuji, dikatakan yang paling besar hewan kurbannya, yang paling banyak hewan kurbannya, ini terlarang. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang pembahasan hewan kurban ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.